نعوذ بالله من شرور أنفسنا. Sahabat Fun, dimanapun Anda berada, kita sudah tersambung dengan kajian tafsir rutin yang disiarkan langsung dari Masjid Mangkubumen Kumu. Dan dari studio, saya Muhammad Irsyad mengucapkan selamat mendengarkan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, mari kita lanjutkan. Kemarin sudah sampai halaman 31 surat At-Taubah ya. Sekarang paling bawah surat Ali Imran ayat 123. Dan Allah kepada orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ وَأَنْتُمْ أَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ وَلَقَدْ dan sungguh-sungguh Nasarullah telah menolong kalian di Badarium pada perang Badar. Badar kalian itu di pihak yang sedikit. أَتَّقُوا اللَّهَ maka لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ syukuri. Jadi kalau kita lihat surat Ali Imran mulai ayat sebelumnya, ayat 121 kita lihat dari sana, Allah berfirman. Wahil wadauda, dan ketika, ingatlah ketika kamu berpagi-pagian, jadi kamu berangkat berpagi-pagian min ahli, jadi Rasulullah ini pada perang Uhud, ya, kejadian ini pada perang Uhud ya. Tubawi'u mu'minina, orang-orang yang beriman, maqaida pada beberapa tempat iltitali untuk berperang. Bagian ditaruhkan di atas bukit, ya. Bagian di bawah dan lain sebagainya diatur, ditempatkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ilhamat, ketika ingin, jadi ingin mundur. Ta'ifatan minkum, dua golongan dari kalangan kalian, yakni orang-orang yang beriman. Antakshala, karena takut. Wallahu waliyuhuma, sedangkan Allah itu wali dari keduanya, kedua kaum tadi, dua kelompok tadi. Wa 'alallahi fayatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah hendaklah bertawakal, hendaklah berserah diri orang-orang yang beriman. Kemudian walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Ini ceritanya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Uhud, beliau membawa 200 sekian pasukan ya. Dalaran itu begitu anu berfungsi. Wah, kalau ternyata kita disuruh berperang, wah, kita tidak mau, pulang aja. Dia seperti kan dari pasukan itu tadi balik, ya, balik pulang. Jadi nggak 600, 600 sekian. Ya. Subhanallah. Ya. Ternyata dari kalangan orang-orang yang Islam, jadi yang beriman, yang kelihatannya beriman itu, di sana itu ya ada orang-orang munafik itu ada, dan banyak orang munafik itu banyak. Nah, pada waktu Abu Bakar bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin ini sudah berhasil membawa pulang teman-temannya. Ini ada dua kelompok dari kalangan orang-orang Ansor, sahabat Ansor. Yani idhamat ta'ifatani. Ingatlah tatkala ingin, yakni menginginkan dua kelompok, yakni Bani Salamah dari suku Hajrat dan Bani Harithah dari suku Aus. Nah, ini keduanya ini ingin untuk terpengaruh oleh siapa? Orang-orang munafik tadi. Ya. Antafsara karena takut, takut menghadapi musuh. Nah, gitu ya. Nah, waktu itu kemudian Allah menurunkan ayat ini dan sekaligus ini mengingatkan kepada mereka, akhirnya kedua kelompok ini jadi mundur. Nah, wa'alallahi fayatawakkalil mu'minun, dan enggaklah orang-orang yang beriman itu berserah diri hanya kepada Allah. Artinya kalau mereka itu sudah menentukan sikap, ya Rasulullah ini sudah mengajak mereka, membawa mereka dan menempatkan mereka di apa, medan perang, di tempat-tempat mereka untuk menghadapi musuh, ya. Nah, itu adalah orang-orang yang beriman itu tawakal kepada Allah, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu lakukan. Kenapa? Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah. Sungguh-sungguh Allah itu sudah menolong kalian, ya, pada waktu perang Badar dulu, jadi sebelum ini di perang Badar itu kira-kira ada yang mengatakan 16 bulan atau 17 bulan sudah Rasul itu hijrah di tahun kedua, sedangkan perang Uhud ini awal ketiga, tahun ketiga hijriah. Jadi walaqad nasarakumullahu bibadrin, padahal Allah sudah menolong kalian di perang Badar. Wa antum adillah, padahal kalian itu dalam keadaan sedikit, dalam keadaan rendah, dalam keadaan apa ya, direnggakkan, ya. Karena memang jumlahnya sedikit dan tidak siap untuk berperang. Ya. Tapi karena mereka itu dalam hal ini para sahabat itu mentaati kepada Rasul dan mereka itu tawakal kepada Allah, maka Allah menolong mereka. Jadi mentaati pemimpin, mentaati imam, ya, dalam hal ini, dan apa, kemudian tawakal kepada Allah itu adalah sifat-sifat orang beriman, ya. Dan yang bisa tawakal itu hanya orang-orang yang beriman. Jadi sehingga waktu mereka itu sudah diajak, dipimpin ke arah yang benar, yang baik, ya, yang mereka ketahui, ya, kemudian sudah mereka tawakal kepada Allah, ya, yang bisa seperti itu hanya orang-orang beriman, sedangkan orang-orang yang tidak beriman itu tidak bisa. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu mundur pada waktu itu dan teman-temannya 300 orang kurang lebih, ya. Jadi maka fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian itu sama mensyukuri. Jadi wujud kita ini bersyukur kepada Allah itu salah satunya itu dengan apa? Bertakwa. Jadi kita ini menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulnya, jadi ya, menjauhi larangannya, kemudian hasil akhirnya serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Dengan cara-cara yang seperti itu, ya, Allah berkenan memberikan pertolongan. Nah, kalau Allah sudah menolong, ya, semuanya jadi baik, artinya muslimin, mukminin akan mendapatkan kebaikan karena pertolongan Allah. Dan begitulah yang selalu diharap-harapkan oleh orang-orang yang iman. Mereka itu hanya mengandalkan pertolongan Allah. Sehingga mereka itu mampu tawakal, ya, sehingga sesudah Allah mengetahui bahwasanya mereka itu benar-benar tawakal kepada Allah, kemudian Allah menolong kepada mereka. Nah, ini yang harus kita tiru, ini yang harus kita usahakan. kalau kita ini mengaku orang yang beriman, ya, memang kita tidak boleh mengatakan diri kita itu beriman. Janganlah ya. Kalian mengatakan diri kalian itu amanah, kalian tidak beriman. Walakin kulu aslamna, kami ini sudah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena belum lagi iman itu masuk ke dalam hati-hati kalian. Jadi kalau orang itu beriman, pasti dia itu nanti akan mendapatkan cobaan-cobaan, ujian-ujian, ya. Yang cobaan-cobaan dan ujian-ujian tersebut akan mendatangkan atau menambah keimanan mereka, ketakwaan mereka kepada Allah. Karena mereka memang punya ilmu, punya keyakinan dan punya rasa tawakal yang tinggi. Tidak terpengaruh dengan apa yang mereka lihat, tidak terpengaruh dengan keadaan yang menimpa kepada mereka pada saat itu. Jadi maksud saya keadaan dunia yang menimpa mereka. Mereka disuruh menjalani kebaikan, jalan ini bismillah. Urusan-urusan mereka, urusan-urusan dunia mereka itu diserahkan kepada Allah. Karena memang dunia kita ini apa? Sudah ditetapkan oleh Allah, sudah digariskan oleh Allah. Kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah, bukan disuruh mengurusi dunia ini, bukan. Makanya kita ini harus bersikap yang benar. Jadi dalam menjalankan perintah Allah, dalam menjalankan perintah Rasulnya, dalam mengikuti kebenaran ini. Dan kemudian jangan dikait-kaitkan, ya, dalam menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ini, jangan dikait-kaitkan dengan urusan dunia kita masing-masing. Jangan. Seorang suami dia maunya baik kepada istrinya kalau istrinya menyenangkan dirinya, itu dia itu apa, beramal yang tidak benar, tidak ikhlas. Ya. Mestinya kalau dengan istrinya baik, itu istrinya itu menyenangkan dirinya atau tidak menyenangkan dirinya, tetap dia itu berusaha untuk berbuat baik, mendidik, mengarahkan mereka, mensyukuri, bab mensyukuri tadi. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, dengan bertakwa itu artinya kita ini mensyukuri. Mensyukuri kepada Allah terhadap iman yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi tidak setiap orang, kita tahu tidak setiap orang itu diberi keimanan oleh Allah. Dipilih orang-orang tertentu saja, nah, itu ya. Dan itu nanti diuji, ya. Dengan berbagai macam ujian itu, ya, karena orang-orang yang beriman itu mereka itu amat yakin, mereka itu amat percaya kepada Allah, ya. Maka mereka bisa menghadapi itu dan kemudian mereka bertambah keimanan mereka, ketakwaan mereka, keyakinan mereka. Sekali lagi, tidak dikaitkan dengan urusan-urusan dunia. Tidak, ini karena musuhnya lebih besar, lebih banyak, ya. Tidak ada kaitannya dengan itu. Dan kita tahu para nabi, para rasul, dalam ini Nabi Ibrahim alaihissalam sudah memberikan contoh kepada kita, ya. Dalam banyak hal, kalau sudah menjalankan perintah Allah dan rasulnya itu masuk akal atau tidak masuk akal, itu dijalankan. Sampai disuruh menyembelih anaknya itu dijalankan. Karena apa? Ini perintah Allah. Jadi adanya itu khusnudzon kepada Allah. Ya, jalankan perintah Allah, kemudian tawakal. Sudah itu bagian dari apa? Bersyukur kepada Allah. Jadi dengan bertakwa kepada Allah itu, ya, orang bisa bersyukur kepada Allah. Ya, orang itu bersyukur kepada Allah itu akan meningkatkan atau menambahi ketakwaan mereka. Allah akan meningkatkan keimanan, ketakwaan, ya, kebaikan orang tersebut. Makanya sekali lagi, Yang bisa tawakal itu hanya orang-orang yang beriman. Yang ditolong oleh Allah hanyalah mereka-mereka yang tawakal tadi. Mereka yang bertakwa, mereka yang utama. Nah, iman itu pasti bertakwa. Ya. Orang yang bertakwa itu pasti tawakal kepada Allah. Nah, karena mereka seperti itu, mereka menempatkan diri, ya. Allah menolong mereka, menempatkan diri di tempat yang Allah pasti menolong mereka, Allah pasti membantu mereka. Dan itu bagian dari ibadah kepada Allah. Kemudian surat An-Nisa. Ayat 141. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الذين يتربصون بكم yaitu orang-orang yang sama menunggu-nunggu peristiwa yang akan menimpa kepada kalian orang-orang yang beriman fa'in kanalakum fathun maka jika adalah kalian itu mendapatkan kemenangan minallahi dari Allah qalu mereka orang-orang munafik sama mengatakan alam nakum ma'akum bukankah kami ikut berperan bersama kalian akan tapi wa'inkana lilkafirina nasibun dan jika adalah bagi orang-orang kafir itu ada bagian, yakni bagian kemenangan, ya. Kalau orang-orang kafir itu yang menang, ya. Lalu mereka, orang-orang munafik itu sama mengatakan, alam nastahwil alaikum. Bukankah kami ikut memenangkan, ya, atas kalian? Bukankah kami ikut menguasai atas kalian? Wanamnakum dan kami telah membantu kalian minal mu'minin dari orang-orang yang beriman. Allahu maka Allah itu yahku akan menghukumi bainakum di antara kalian yaumal qiyamati besok pada hari kiamat. Walai yaj'alallahu dan tidak akan Allah menjadikan ba'il kafirina bagi orang-orang kafir alal mu'minina sabila jalan untuk membinasakan atas orang-orang yang beriman jalan untuk menghabisi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita lihat ayat sebelumnya ya 140 dari surat An-Nisa sana Allah berfirman wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi dan sungguh-sungguh telah menurunkan atas kalian fil kitabi di dalam Al-Qur'an dalam Alkitab maksudnya Al-Qur'an jadi dalam surat Al-An'am ayat 68 yang maksudnya ya nazzala 'alaikum fil kitabi dalam surat Al-An'am ayat 68 nanti akan lihat dan bahwasanya idhasamitum jika kalian itu mendengar ayatillahi ayat-ayat Allah yukfaru biha dikufuri dengannya wa yustahza'u biha fi perolok-olok dengannya wala taqudu maka janganlah kalian itu duduk-duduk ma'ahum bersama mereka hatta yakudu fi hadithin ghairi sehingga mereka itu masuk pada pembicaraan yang lainnya. Kenapa begitu? Innakum idzam mitslukum. Jika kalian itu tetap duduk-duduk bersama mereka, pada mereka memperolok-olok ayat Allah tadi, gitu ya. Kalau begitu, kalian itu semisal mereka, sama dengan mereka. Inna Allah jami'ul munafiqina, sesungguhnya Allah itu mengumpulkan orang-orang munafik, wal kafirina dan orang-orang kafir, fi jahannam, di jahannam jami'an bersama-sama. Siapa itu orang-orang munafik? Yakni alladzina yatarabbasuna bikum, yakni orang-orang yang menunggu-nunggu keadaan yang akan terjadi pada kalian, oleh orang-orang beriman, menunggu-nunggu kekalahan atau kemenangan. Fa in kana lakum fathun min Allah, dan jika kalian itu mendapatkan kemenangan dari Allah, qalu, mereka orang-orang munafik tadi mengatakan, alam takum ma'akum, bukankah kami ini berperang bersama kalian? Ya, kemudian mereka supaya mendapatkan apa? Ghanimah. Jadi memang kelakuan mereka seperti itu. Tapi wa in kana lil kafirina nasibun, dan jika bagi orang-orang kafir itu mendapatkan bagian kemenangan, qalu alam nastahwid alaikum, bukankah kami telah apa? Membantu atas kalian. Artinya membantu, memberitahukan. Ini loh kelemahannya orang-orang beriman itu di sini-sini. Kamu nanti kalau anu lewat sini. Gitu ya. Ini tempat-tempat yang kira-kira nanti apa? Lemah, bisa dimasuki, bisa lewat sini. Orang-orangnya ini kan. Ini kan begitu. Ini waktu sebelumnya mereka seperti itu. Gitu ya. La ilaha ula wa la ilaha ula. Orang-orang munafik itu seperti itu. Wala menakut, dan kami membela kalian dengan mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Maka wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah, Allah akan menghukumi di antara kalian besok pada hari kiamat. Tidak di dunia ini. Di dunia ini memang seperti itu. Itu bagian dari cobaan, dari ujian buat orang-orang beriman. Adanya orang-orang munafik itu adalah ujian, cobaan bagi orang-orang yang beriman. Kan karena orang-orang beriman itu selalu tawakal kepada Allah, selalu yakin kepada Allah, selalu kusudung kepada Allah, justru itu akan menambah kenikmatan bagi mereka. Jadi memang hanya orang-orang tertentu saja yang mereka itu bisa merasakan kenikmatan, ya, padahal orang lain itu menganggap suatu kesulitan, suatu kesusahan. Gitu ya. Jadi kalau kita banyak yang gambarkan suami dengan istri, orang tua dengan anak, ya, justru pada saat-saat yang kurang menyenangkan, kalau mereka itu bisa apa ya, bersikap yang tepat, yang benar, ya, bahwa saya ini memang bagian dari cobaan saya, istri saya seperti ini, atau anak saya seperti ini, ya, justru dia bisa menikmati. Nah, kalau orang itu sudah seperti itu, ya sudah, selalu ditolong oleh Allah, gitu ya. Jadi menjalankan kebaikan-kebaikan ini, menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan ini, mereka tidak merasa berat, mereka tidak merasa terbebani, bahkan mereka bisa menikmati, bisa merasakan itu. Padahal besok di akhirat akan dibalas dengan balasan yang jauh-jauh lebih baik dari pada waktu mereka itu sabar menghadapi dunia ini. Jadi inilah kebaikan yang selalu kita usahakan. Jadi, ya. Nah, kemudian kaitannya dengan poin ini, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah itu tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir itu mengalahkan, menghabisi orang-orang beriman, tidak akan pernah terjadi. Dan subhanallah, ini janji Allah itu terbukti sampai sekarang ini. Kalau perhatikan sampai sekarang ini, ya, insyaallah orang-orang itu bagaimana mau menyesatkan, mau memalingkan orang-orang beriman ini dari Al-Qur'an ini. Salah satunya hampir semua orang pinter itu, mereka ngomongnya bagaimana? Masalah apa-apa itu gampang, kamu tinggal buka Google, rapung kabeh, cek kabeh ke mana. Jadi begitu, memang apa ya, mindset berpikirnya itu diarahkan ke sana. Ini bagian dari memalingkan kita dari apa? Al-Quran ini sebetulnya. Dan memang kelihatannya begitu secara duniawi itu ya. Maka persoalan apa sih? Bukannya ke sana, tahu bagaimana. Nah padahal kalau kita ini kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Surah Rasulullah SAW, wah itu jauh lebih baik, jauh lebih menentangkan, menentangkan dan kita menikmati sama sekali. Bisa dibuktikan. Dan sudah terbukti, umat-umat terdahulu, para Nabi, para Rasul, para sahabat, para Nabi, Nabi, yang seterusnya, Nabi-Nabi ini. Begitu seterusnya. Orang-orang sekarang ini mau diubah. Bagaimana orang itu berpikir apa? Menyebabkan kalau kita itu mau mengikuti mereka, calon tahu pada mereka, ya nanti dikuasai itu orang, bukan orang beriman. Nah kalau orang beriman itu mereka memang meyakini ini Al-Quran ini sebagai tanah pusat itu ya pertumbuhan mereka kok. Jadi ya. Nah, cara mereka seperti itu, maju seperti itu. Jadi ya, oh tidak ada. Walai yaj'ala Allah lil kafirina ala mu'minina sabila. Tidak ada. Tidak ada bagi mereka untuk mencelakakan, mengalahkan orang-orang yang beriman. Karena orang-orang beriman itu sudah selalu ditolong oleh Allah. Jadi ya. Nah ini, jadi yang harus selalu apa ya, kita usahakan dan kita harus mewaspadai ya. Orang-orang di luar sana itu begitu rupa. Jadi orang-orang yang tidak apa ya, orang-orang yang tidak meyakini Al-Quran ya, katakan sebetulnya bunga bank itu menguntungkan kok, merugikan, haram kok halal ya. Mereka bikin logika begini ya. Kalau sekarang ada orang ya, dia saya pinjami 10 juta. Kemudian, kemudian besok 4 tahun lagi saya kembalikan 14 juta. Padahal orang yang saya pinjami 10 juta tadi, dia gunakan untuk beli tanah, kemudian besok 4 tahun lagi dijual tanah ini tadi laku 20 juta. Nah berarti harusnya soal riba itu dikoreksi lagi. Ini kok mikirnya kok terus gendeng gitu. Iya. Ya begitulah. Orang akan bicara apa ya, semau mereka ya, menurut apa yang mereka mau kan. Kenapa? Karena mereka sama sekali tidak mempercayai kepada Al-Quran ini. Jadi akhirnya mana? Mereka sudah dikatakan oleh orang-orang kafir. Nah supaya kita tidak dikalahkan, dan memang ini janji Allah, walai yaj'alallahu lil kafirin ala mu'minina sabila, itu janji Allah. Itu kalau kita memang betul-betul beriman kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah ini sudah. Sebagaimana Nabi Ibrahim, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, dia waktu ditakut itu musuh kamu sudah bersiap-siap untuk menghabisi kamu. Ya. Rasul mengatakan, oh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Oh, gitu ya. Subhanallah, subhanallah. Itu yang dilakukan ke akhirnya. Oh, nah. Loh, gitu lah. Jadi selagi kita ini menjadi orang-orang yang beriman ya, Allah tidak akan ya, menjadikan kita ini dikuasai, dikalahkan oleh orang-orang kafir. Sekarang kan musim pencitraan ini, wah orang dicitrakan sebagai orang yang baik, suka turun ke bawah, turun ke bawah ya, turun yang mesti ke bawah ya, menjadi baik-baik apanya ya. Dalam Islam kita diajari ya, bagaimana kita disuruh memperhatikan saudara-saudara kita ya, jadikan sahabat ya, dan seterusnya untuk jauh lebih bagus dari apa-apa yang mereka, karena mereka itu pura-pura saja ya. Nanti kalau apa yang mereka dapatkan itu sudah mereka pegang, merasa mereka pegang, dan nanti tidak akan seperti itu. Itulah. Ya. Ini yang harus kita perhatikan sehingga kita ini tidak terpengaruh oleh orang-orang akhir, orang-orang di luar atau orang-orang yang tidak pernah mempelajari Al-Quran. Ya, orang yang mempelajari Al-Quran mestinya mereka itu semakin yakin, semakin percaya dan tidak percaya dengan yang di luarnya itu. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan fahaman kepada kita, kemudian kepada kita menjadikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas